Konsultasi Syariah. Pembagian hari di bulan Ramadan. Pertanyaan: adakah hadis yang menyatakan pembagian hari di bulan Ramadan 10 hari pertama sampai 10 hari terakhir? Jawaban: terdapat dua hadis yang menyebutkan hal ini. Pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, awal bulan Ramadan adalah rahmah, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itqun minan nar atau pembebasan dari neraka. Disebutkan dalam silsilah Ad-Da'ifah, yaitu kumpulan hadis da'if, hadis ini disebutkan oleh Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa, Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Ad-Du'afa, Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, dengan sanad dari Salam bin Siwar, dari Maslamah bin Sul, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Uqayli mengatakan, tidak ada bukti dari hadis Az-Zuhri. Ibnu Adi mengatakan, Salam bin Siwar, menurutku dia munkarul hadis atau perawi hadis munkar. Sedangkan Maslamah bin Sul tidak banyak dikenal. Demikian pula komentar Adz-Dzahabi. Sedangkan Maslamah telah dikomentari Abu Hatim, matrukul hadis, yaitu hadisnya ditinggalkan. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Mizanul I'tidal, silsilah ahadis do'ifah. Kedua, hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah menjelang Ramadan. Di antara isi khutbah beliau, siapa saja yang memberi buka kepada orang yang puasa dengan seteguk susu, sebiji kurma, atau seteguk air, dan siapa yang mengenyangkan orang puasa, maka Allah akan memberi minum dari telaga dengan satu tegukan yang menyebabkan tidak haus sampai masuk surga. Inilah bulan yang awalnya adalah rahmah, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itqun minan nar atau pembebasan dari neraka. Berbanyaklah melakukan empat hal dalam bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Muhamili dalam Al-Amali, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dengan komentar dari beliau, andaikan sahih bisa jadi dalil, Al-Wahidi dalam Al-Wasit. Sanad hadis ini dhaif, karena ada perawinya Ali bin Zaid bin Jad'an. Orang ini dhaif, sebagaimana keterangan Imam Ahmad dan yang lainnya. Imam Ibnu Khuzaimah menjelaskan, saya tidak menjadikan perawi ini sebagai dalil karena jeleknya hafalannya. Silsilah ahadith da'ifah. Demikian, Allahu a'lam.